Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katīran wa nisā'a wattaqullaha alladzi tasā'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Para hadirin rahimakumullah, dalam ta'lim online ini, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian online ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal soleh dan kebaikan bagi kita semuanya. Kepada semua yang mengikuti, saya ucapkan jazakumullah khair, berterima kasih banyak atas kesediaan Bapak semuanya untuk mendengarkan beberapa pesan-pesan yang akan saya sampaikan, terutama terkait dengan mereka, orang-orang, teman-teman, saudara-saudara yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Tentunya sakit yang dimaksud, apapun sakit yang diderita, dan terkhusus di masa-masa ini, dari masa pandemi corona ini, banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ini. Mereka mengalami sakit dan mereka merasakan bagaimana payahnya menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan ternyata ujian-ujian ini pun bukan hanya dirasakan oleh masyarakat umum, bahkan bapak-bapak, ibu tenaga medis juga merasakan. Dan mungkin mereka menjadi orang yang terdepan dalam menangani masalah ini. Ketika mereka sehat, mereka susah payah membantu. Ketika mereka sakit, mereka pun diuji dengan payahnya sakit tersebut. Oleh karena itu, wallahu alam, di sini saya merasa penting untuk menyampaikan beberapa pesan kepada siapa saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ini semua. Beberapa pesan yang akan saya sebutkan, di antaranya yang pertama adalah hendaknya kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan artinya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, insyaallah di balik itu semuanya ada kebaikan-kebaikan. Memang ada kalanya ujian Allah Subhanahu wa taala itu berupa kebaikan, dalam arti kelonggaran harta benda, rezeki dan lain-lain. Tapi sering pula ujian Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kesusahan-kesusahan, di antaranya adalah penyakit-penyakit. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala Maha Hikmah, Hakim, di mana semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada di balik itu manfaat-manfaat dan maslahat, baik yang kita ketahui, kita rasakan, ataupun belum kita ketahui dan belum kita rasakan. Namun kita yakin dan kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara hikmah-hikmah di balik ujian yang menimpa kita berupa sakit, insyaallah kebaikan dan maslahat yang banyak di dunia maupun di akhirat. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam telah menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana kata Nabi, yaqulullahu azza wa jal, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, aku sesuai dengan prasangka hambaku dan aku bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Hadis ini menganjurkan agar kita berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hamba-hambanya. Ketika kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jal Maha Pemurah, Allah Azza wa Jal Maha Penyayang, Pengampun, Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang besar, maka insyaallah kebaikan yang akan kita dapatkan dari Allah Azza wa Jal. Dan begitu pula sebaliknya, jika kita sebagai seorang hamba justru buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kita menyangka hal-hal yang tidak baik di balik musibah-musibah yang menimpa kita, na'udzubillah, dengan itu mungkin kita justru akan semakin menjauh dari Allah Azza wa Jal, dan justru na'udzubillah kita berlindung kepada Allah, pada akhirnya keburukanlah yang akan menimpa dia, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, ini tentunya kita tidak menginginkannya sama sekali. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam salah satu ucapan para ulama kita terdahulu, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau juga mengatakan, annal mu'min ahsanu dhanna fa ahsanu al-amal. Bahwa seorang mukmin itu dia akan berhusnudzan, sehingga dia akan melakukan kebaikan dalam beramal. Karena dia berbaik sangka kepada Allah, maka dia pun akan berbaik perilaku dan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Karenanya yang namanya husnudzan, baik sangka kepada Allah, ya tentu baik sangka yang diiringi dengan kebaikan itu. Bukan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, tapi justru akhirnya melalaikan ketaatan kepada Allah. Kalau seperti itu namanya maghrur, seorang yang tertipu. Allah Maha Pengampun, sudah. Kalau gitu kita enggak perlu bertaubat. Allah juga nanti akan mengampuni. Allah Maha Pengasih Penyayang, sudah. Kita berbuat semau kita enggak apa-apa, Allah akan pengasih penyayang. Ini namanya orang yang maghrur, orang yang tertipu. Bukan seperti itu seorang mukmin, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Namun seorang mukmin adalah seorang yang berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, maka dia pun akan berbuat yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dan kita tidak tahu bahwa rasa sakit yang kita derita akan berakhir sampai di mana. Tentu kita berharap sakit itu akan berakhir dengan kesembuhan dan kebaikan. Namun, tentu tidak semuanya begitu. Bisa jadi, sakit itu pun akan mengantarkan kepada kematian. Nah, ketika seorang Allah takdirkan meninggal dengan sakit tersebut, maka ketika dia berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, maka insya Allah kebaikan yang akan dia terima. Suatu saat Nabi SAW menjenguk seseorang dari mereka yang sakit, dari sahabat-sahabat beliau. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, "Kaifa tajiduka? Bagaimana kamu dapati dirimu sekarang ini?" Dia pun menjawab, "Sesungguhnya aku ada kekhawatiran terhadap dosa-dosaku. Dan namun demikian aku pun berharap kepada Allah Azza wa Jal. Linni la arjullah wa akhafu dhunubi. Sungguh saat ini aku berharap kepada Allah Azza wa Jal. Walaupun aku pun ada kekhawatiran terhadap dosaku." Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat itu, radhiyallahu an, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan memberikan harapanmu dan akan menyelamatkanmu dari yang kamu takuti." Nah, inilah buah kebaikan dari baik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga kalaupun seandainya seseorang ditakdirkan untuknya kematian dengan sakit tersebut, insyaAllah kematian yang husnul khatimah. Karena itu Rasulullah SAW berpesan pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitabnya Sahih Muslim, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal." Jangan sekali-kali di antara kalian wafat kecuali dalam keadaan ia berbaik sangka kepada Allah azza wa jal. Jangan sekali-kali dia wafat kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Karena itu pula nasihat para ulama, di antaranya Imam Nawawi dalam menjelaskan hadis-hadis itu, menukilkan dari ulama yang sebelumnya juga, bahwa dalam kondisi seorang itu sakit, dia lebih kuatkan rasa harapnya kepada Allah, baik sangkanya kepada Allah Azza wa Jal. Memang seorang muslim juga harus ada rasa khawatir. Namun di saat kondisi-kondisi seperti itu, rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jal mestinya lebih kecil dibanding rasa harapnya kepada Allah Azza wa Jal. Tidak sebaliknya. Kalau dia dalam kondisi sebaliknya, ini adalah kondisi yang mengkhawatirkan. Tentunya kita berharap semua diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Namun, tentu, sebagaimana bimbingan ulama tadi, besarkan ar-raja wa husnudzan, besarkan rasa harapan kepada Allah, perasaan mengharap kepada Allah Azza wa Jal kebaikannya, karunianya, ampunannya, rahmatnya, dan berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini pesan yang pertama. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua dan teman-teman dan saudara kita yang sakit untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua, hendaknya bagi siapa yang diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan sakit, untuk sabar dan ridha. sabar dan ridha. Ini dua hal yang diterangkan oleh para ulama kita bahwa ini merupakan tingkatan dalam menerima takdir Allah Azza wa Jal. Tingkatan sabar, kemudian lebih tinggi lagi tingkatan ridha. Sabar adalah berusaha menahan diri untuk tidak mengucapkan atau melakukan atau meyakini sesuatu yang tidak diridhai Allah Azza wa Jalla. Ucapan kita selalu ucapan yang baik. Walaupun kita sakit, walaupun kita merasa payah, tapi tetap ucapan kita ucapan yang baik. Perilaku kita, perbuatan kita, selama kita dalam kesadaran dan mampu mengendalikan diri kita, maka kendalikan tangan kita, kaki kita, semua tubuh kita untuk tidak melakukan kecuali yang baik yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Kendalikan pula kalbu kita, jangan sampai ada keyakinan yang buruk. Makanya tadi husnudzan, mempertahankan diri dengan husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah martabat atau tingkatan sabar. Tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar adalah ridha. Ridha adalah rasa insyirahus sadr, kata ulama. Yakni lapang dada. Ya, bukan hanya sekedar menahan dan berat dengan ia menahan, tapi dia justru lapang dada dengan musibah yang menimpa dia. Dengan takdir yang Allah takdirkan. Inilah ridha. Karenanya ridha adalah tingkatan yang lebih tinggi daripada sabar. Nah, syukur-syukur seseorang yang diberi ujian oleh Allah Azza wa Jal dengan sakit bisa ridha. Dan ini Masya Allah tingkatan tinggi. Kalaupun tidak, maka bersabar. Lawannya sabar, ya tidak sabar. Apa artinya tidak sabar? Ya, lawan yang tadi kita sebutkan pengertiannya. Hadirin rahimakumullah. Tentu kita telah mengetahui bersama bagaimana ayat-ayat Al-Quran menganjurkan kita untuk bersabar. Ya, wabashshiris sabirin. Dan bersabar, berilah kabar gembira, kata Allah Azza wa Jal. Wabashshiris sabirin. Berilah kabar gembira orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu bila tertimpa musibah, orang-orang yang bila tertimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami kembali. Ucapan istirja' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diucapkan ketika musibah apa saja, bukan hanya saat kematian. Dan ucapan ini sesungguhnya ucapan yang betul-betul muncul dari rasa sabar tadi. Bukan ucapan sekedar terucap dalam lidah kita. Namun perilaku kita menunjukkan ketidaksabaran. Nah ini kalau begitu hanya ucapan belaka, ikut-ikutan, atau hanya spontanitas. Ada orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi habis itu ngomongnya gak baik. Habis itu dia guling-guling karena musibah, ya, benturkan kepalanya ke tembok dan lain-lain. Nah ini bukan istirja yang hakiki, ini tidak menjiwai kata istirja. Ini bukan dari kesabaran. Ya. Dan perlu diingat bahwa ayat ini, wabashshiris sabirin, adalah ayat yang datang setelah penjelasan tentang adanya ujian-ujian dengan berbagai macam ujian. Wa nabluwannakum بشيءٍ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Dan sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa dengan kematian. Nah, berbagai macam ujian itu Allah SWT berikan. Kecil, besar, sedikit, banyak. Nah, orang yang sabar itulah yang mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itulah yang akan diberi kabar gembira oleh Allah Azza wa Jal. Namun ingat, sabar yang hakiki bukan sekedar mengucap istirja. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu pada surat At-Taghabun ayat yang ke-11, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah suatu musibah menimpa kecuali dengan seizin Allah, artinya dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala sesuatu. Ayat ini seperti yang kita dengar menyebutkan bahwa apapun musibah dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah katakan, dan siapa yang beriman kepada Allah, artinya mengimani ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Musibah tersebut dengan ketetapan Allah. Allah sedang menginginkan demikian. Nah, dia menyadari itu. Dia memahami. Dan dia mengimani. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada dia untuk berbuat sesuatu yang baik dan menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Diterangkan oleh para ulama, di antaranya oleh seorang tabi'i, Qatadah bin Di'amah atau Al-Qamah ya. Seorang ulama Al-Qamah mengatakan ayat itu menerangkan seseorang yang tertimpa suatu musibah, lalu dia memahami, menyadari bahwa itu dari Allah Azza wa Jalla. Fayardha wa yusallim, maka dia pun ridha dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa kita semua, telah ada para pendahulu yang juga ditimpa dengan berbagai musibah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat beliau alaihi salatu wassalam dan mempelajari, memperhatikan, ternyata apa yang dirasakan oleh beliau dengan berbagai musibah yang menimpa beliau ternyata berat sekali. Ujian sakit beliau rasakan. Ujian kematian karib kerabat, anak, istri, berapa anak beliau meninggal. Istri beliau meninggal duluan. Kerabat-kerabat dekat yang meninggal duluan. Ya. Kepayahan hidup, kefakiran. Belum lagi berbagai macam ujian. Seperti kita tahu beliau berdakwah dengan perjuangan yang luar biasa menghadapi orang-orang dengan berbagai macamnya. Ada yang munafik, ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang memerangi, ada yang memusuhi. Tapi beliau sangat sabar. Suatu saat beliau diuji dengan kematian putranya. Maka beliau mengatakan, Inna al-ayna la tadma' wa inna al-qalba la yahzan. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Sungguh kalbu ini merasa sedih. Sungguh, mata ini pun berlinangan air mata. Namun, kami tidak mengucapkan kecuali yang membuat ridha Allah Azza wa Jalla, Rabb kami. Dia pun mengatakan saat kematian putranya Ibrahim, wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan sungguh kami dengan perpisahan dengan wahai Ibrahim, kami sedih. Nah, dari kisah tersebut, hadis Nabi tersebut, terpahami bahwa beliau orang yang sangat sabar dan menahan diri, bahkan beliau ridha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak mengucapkan kecuali yang baik, yang membuat ridha Allah Azza wa Jalla. Sekalipun air mata beliau berlinangan, sekalipun kalbu beliau merasa sedih. Artinya bahwa menangis boleh, wajar, manusiawi. Namun, jangan berlebihan. Kalau berlebihan, Nabi melarang hal itu. Berlebihan menunjukkan tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai meratapi kematian saudaranya dan lain-lain, ini sudah ke arah yang tidak baik. Ala kulli hal, bagaimanapun kondisinya, yang jelas kembali kepada pesan yang kedua ini, bahwa kita bila ditimpa oleh Allah Azza wa Jalla suatu ujian berupa sakit, berusaha untuk bersabar. Memang rasa sakit bertingkat-tingkat. Insya Allah semakin sakit, ya, bila diiringi kesabaran, pahalanya semakin besar. Ya. Semakin tinggi iman seseorang, ujian semakin berat. Berharap dari Allah Azza wa Jalla kebaikan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ajruki ala qadri nasabiki. Mungkin dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran. Nabi mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu sesuai dengan kepayahanmu. Nah, wallahu alam bisa saja, ya, ini juga terkait dengan orang yang sakit, artinya bisa diterapkan dalam hal ini. Ketika orang itu sakit dengan sakit yang lebih, lalu dia bersabar, maka insya Allah pahalanya lebih besar daripada yang lain. Karenanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau merasakan sakit ini, ya, dua kali lipat sakitnya orang. Sama-sama sakit, tapi beliau merasakan dua kali lipatnya. Seingat saya dalam sebuah hadis beliau mengatakan, inni la'u'aku kama yu'aku ar-rajulani minkum. Atau yang semakna dengan itu. Aku kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku ini merasakan pening, pusing, sakit. Seperti yang dirasakan dua orang di antara kalian. Ya. Karenanya pahala Nabi besar. Jadi, insya Allah dengan kita mengingat hal-hal tersebut, mengingat pahala di balik itu semuanya, akan membuat kita merasa ringan menghadapi ujian-ujian ini. Ya, Allah Azza wa Jal mengatakan, innama yuwafas sabiruna ajrahum biwairi hisab. Sesungguhnya, orang-orang yang sabar itu pahalanya dipenuhi tanpa hisab, tanpa hitungan. Dan ujian terus ada, dan itu menghapuskan dosa-dosa. La yazalul bala'a bi al-mu'min fi ahlihi wa malihi wa nafsi. Ujian akan terus menimpa seorang mu'min pada keluarganya, pada dirinya, pada harta bendanya. Ya, hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'ah, sehingga kelak ketemu Allah Azza wa Jal sudah tidak membawa kesalahan-kesalahan lagi, dosa-dosa sudah tidak ada. Artinya bahwa sakit-sakit itu di antara hikmahnya adalah ampunan dosa dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ketika kita ingat hal tersebut, insyaAllah akan membuat kita semakin tabah dan merasa ringan. Ya. Sehingga ada harapan di balik sakit-sakit tersebut. Ya. Nah, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bersabar. Kalau bukan karena bantuan dari Allah Azza wa Jal, kita tidak akan mampu bersabar. Namun hanya dengan taufik dari Allah, seseorang akan bisa menjalani ini semuanya dengan kesabaran. Pesan yang ketiga adalah at-tadawi, artinya berusaha untuk berobat. Memang sakit itu, ya, di baliknya ada tadi pahala-pahala sehingga bisa menjadi pensuci. Ya. Maka di antara doa yang disebutkan tahurun insyaallah, artinya sebagai pensuci insyaallah. Namun tidak kemudian berarti kita berdiam diri, membiarkan ini berjalan dan tidak berusaha untuk mengobatinya. Selama kesembuhan itu bisa diharapkan, kenapa tidak? Karena dengan kondisi jiwa yang sehat, insya Allah kita lebih nyaman dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis, orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat Tirmidzi dan yang lain. Mereka pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ala natadawa?" Wahai Rasulullah, tidakkah kita ini berobat? Atau dengan kata lain, bagaimana bolehkah kita berobat? Beliau mengatakan, "Na'am, ya ibadallah, tadawau." Iya. Wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian berobat. Fa inna Allah lam yadh' da'an illa wada'a lahu shifaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan suatu penyakit kecuali Allah pun meletakkan baginya obatnya. Dalam riwayat yang lain, alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Yang tahu obatnya ya tahu, yang enggak tahu ya enggak tahu. Hanya saja sudah Allah berikan padanya penawarnya. Ada yang tahu, ada yang tidak. Illa da'an wahidan, kecuali hanya satu yang tidak ada obatnya. Yaitu apa? Al-haram. Kalau sudah pikun. Nah, alhasil pada hadis itu terdapat anjuran untuk berobat. Berusaha dengan cara-cara yang mubah, ya, berobat secara medis, ya, obat-obat yang mubah kita tempuh, cara-cara yang mubah kita tempuh. Ini adalah sebagian daripada anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di samping itu, dan terutama mungkin mohon maaf untuk masa-masa sekarang ini, ya, terutama dengan virus corona ini, ada sebagian yang mungkin tidak percaya, ada sebagian yang mungkin enggan berobat, ya, atau takut berobat. Dan yang semisal itu. Nah, ini wallahu alam tidak sepantasnya. Namun yang semestinya dilakukan adalah berupaya dan berusaha. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, jasmani kita dan kesehatan kita, kita jaga. Itu karunia Allah Azza wa Jalla. Jangan dibiarkan sakit yang membuat kita lemah, yang membuat kita tidak bisa melakukan apa yang semestinya kita lakukan dari perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Maka perlu semangat untuk berubat. Ya, berusaha. Selebihnya tawakal kepada Allah. Kesembuhan di tangan Allah. Bisa jadi berubat dan sembuh. Bisa jadi pula tidak. Itu urusan Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita berusaha. Dan mengamalkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perintah yang beliau perintahkan tersebut tadi. Kemudian, termasuk daripada upaya berubat ini, dan bisa kita jadikan pesan yang keempat ini adalah at-tadawi birruqyah. Di samping berobat dengan upaya-upaya pengobatan medis, juga dengan ruqyah syariah. Ruqyah syariah itu apa? Ruqyah syariah, ya, ruqyah secara syar'i. Gimana itu? Ya, dengan kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan doa-doa yang diajarkan Nabi SAW pada diri kita, pada yang sakit. Ini adalah ruqyah syar'iyah. Ini juga upaya dari upaya-upaya pengobatan. Bahkan kita sebagai seorang Muslim, sepantasnya bahkan dianjurkan melakukan itu. Apa dasarnya? Kok pengobatan dengan ayat? Ya, perlu kita tahu bahwa ayat-ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Di antaranya adalah sebagai syifa, penyembuh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pada surat Al-Isra ayat 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Dan kami turunkan dari Al-Quran ini sesuatu yang itu merupakan syifa, penyembuh, dan rahmah bagi kaum mukminin. Nah, diterangkan dalam sebagian kitab tafsir seperti tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman atau tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan bahwa ini mencakup obat bagi kalbu manusia. Artinya obat dari penyakit-penyakit maknawi, ya, misalnya ada orang yang kafir, ini kan orang mati atau sakit, ya kan, munafik, orang yang punya keyakinan-keyakinan buruk, kebodohan, dan lain-lain. Nah, Al-Quran membimbing agar kalbunya meyakini yang baik, berilmu, dan lain. Ini artinya obat. Ini yang pertama. Yang kedua, kata beliau juga, ini li syifa'il abdan, ya, min alamiha wa asqamiha, termasuk juga penyembuh bagi jasmani, badan-badan kita, dari rasa sakitnya dan penyakitnya. Ya, makanya yang dipraktekkan Nabi SAW dulu, ya, antaranya ketika beliau tersihir, ya, atau dipraktekkan malaikat terhadap beliau, Nabi diobati dengan dibacakan padanya tiga surat, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan Nabi SAW-nya sembuh dari sakit yang diakibatkan sihir itu. Sekalipun sakit yang tidak diakibatkan sihir, sama, ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini adalah sebagai salah satu sebab kesembuhan. Terus bagaimana nalarnya? Ya, enggak mesti dinalar oleh akal kita. Ya. Kalau mau menalar dengan mudah, ya Allah yang memberikan penyakit, lalu Allah menghendaki sembuh, dan Allah lah yang menyembuhkan dengan cara dibacakan padanya ayatnya. Dan ayat Allah Maha Agung. Nah, sudah, Allah menghendaki seperti itu menjadi sebab kesembuhan. Karena ya dulu ketika sebagian sahabat melewati sebuah desa ya di padang pasir dulu, ternyata kepala sukunya sedang sakit, ya tersengat kalajengking tampaknya. Maka rakyatnya atau orang-orang di desa itu bertanya kepada sahabat, apakah ada yang bisa mengobati kepala suku mereka? Maka sebagian sahabat akhirnya datang dan membacakan kepadanya surat Al-Fatihah dan sembuh. Nah, ini kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yang Maha mampu menghendaki kesembuhannya dengan dibacakan kepadanya ayat Al-Fatihah. Nah, begitu pula yang lain. Ya, bab ini sudah dijelaskan oleh para ulama, sehingga kita misalnya sakit, ya, bisa kita bacakan pada diri kita, ya, ayat-ayat Al-Quran, atau mungkin teman kita membacakan kepada temannya ayat-ayat Al-Quran dengan niat meruqyah syar'iyah. Dulu Nabi SAW kadang sebelum tidur ya, membacakan beberapa ayat, kemudian ditiupkan di tangannya, kemudian diusap-usapkan ke tubuhnya. Ya, semacam itu. Ya, dibacakan, ditiupkan, itu salah satu yang diajarkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Kemudian pesan yang ke-5 adalah tak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dari doa. Karena kita ini lemah, kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan. Apapun kekuatan yang kita miliki tidak lain kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Karenanya banyak-banyak berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan itu dari Allah. Dalam ayat ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan ucapan Nabi Musa, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Dan bila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Maka minta kepada Allah dan sungguh-sungguh dalam minta. Dan termasuk saat meminta itu berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah akan mengabulkan. Jangan meminta kepada Allah dalam kondisi kita meragukan dikabulkan apa tidak ya. Sepertinya tidak mungkin dikabulkan. Jangan. Justru ketika minta kepada Allah, yakin Allah akan mengabulkan. Ya, ingat tadi hadis yang pertama yang kita sebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla sesuai dengan husnudzan atau sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika kita menyangka dan bahkan meyakini Allah akan mengabulkan, insya Allah pengabulan pun akan terwujud. Karena ya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa doa kalian akan dikabulkan. Ya, dan ini insyaallah mungkin bapak-bapak hadirin merasakan, dan saya sendiri merasakan hal itu. Sekian doa nyata sekali pengabulan dari Allah Azza wa Jalla dengan kita yakin Allah akan mengabulkan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam surat An-Naml pada ayat yang ke-62, "Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu as-su'." Dan siapakah yang yujibul muttar, yang akan mengijabahi, menjawab doanya orang yang betul-betul minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terpepet, Idza da'ahu, saat dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, wa yakshifus su', dan siapakah yang menyingkap as-su', keburukan. Ya, kondisi yang buruk. Ya. Akhir ayat Allah mengatakan, "A'ilahun ma'allah?" Apakah ada ilah, sesembahan yang lain bersama Allah? Tentunya tidak ada. Makanya doa harus senantiasa diucapkan dan dengan sungguh-sungguh dan dengan yakin, ya. Dan Allah Azza wa Jalla pasti memberikan kebaikan, dan disebutkan dalam hadis terkadang Allah Azza wa Jalla mengabulkan dengan cara memberi langsung yang dia minta sesuai, yakni dengan yang dia minta. Kedua, kadang Allah Azza wa Jalla mengabulkan dengan cara menghilangkan madarat yang sesuai dengan apa yang dia minta. Ya, artinya sekelas dengan apa yang dia minta. Diberi yang lain, tapi sekelas dengan yang dia minta. Atau terkadang disimpan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diberikan di akhirat kelak. Tidak ada ruginya orang berdoa. Dan doa itu sendiri adalah ibadah. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, artinya semakin banyak ibadah kita kepada Allah. Tidak ada ruginya. Sama sekali. Sekalipun kita tidak melihat pengkabulan misalnya, dan insya Allah tidak, itu sudah ibadah kita kepada Allah. Kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ketika kita berdoa pun, tunjukkan butuhnya kita kepada Allah. Ya. Begitu juga kita mendoakan yang lain, sebagaimana Nabi juga mendoakan orang-orang yang sakit dengan doa yang kita ketahui bersama. Allahumma rabban nas adi bil bas. Ishfihi. Anta syafi. La shifa illa shifa'uka. Shifa'an la yugadiru sakuman. Ya Allah, Rabb sekalian manusia. Hilangkanlah penyakit. Sembuhkanlah dia. Dan engkau lah yang maha penyembuh. Tiada penyembuhan kecuali darimu. Shifa'an la yugadiru sakuman. Dengan kesembuhan yang tidak lagi menyisakan penyakit. Nah, itu salah satu yang diajarkan Nabi kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Pesan yang keenam adalah at-tafa'ul. At-tafa'ul artinya optimis, ya. Atau ya lebih daripada itu, at-tafa'ul ini adalah Nabi tafsirkan dengan ucapan-ucapan yang menimbulkan optimis. Optimisme. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan, La tiyarata wa khairuha al-fa'lu. Qalu, wa ma al-fa'lu? Qala al-kalimatu salihah yasma'uha ahadukum. Tidak ada tiarah. Artinya, jangan ada keyakinan-keyakinan kesialan. Kalau ada ini berarti sial. Ya, kalau ada burung ini berarti sial. Kalau hari ini berarti sial. Hari sial. Nomor sial dan lain-lain. Tidak ada dalam Islam. Wa ahsanuha wa khairuha al-fa'lu. Kata beliau, yang terbaik itu adalah al-fa'l. Yani, hilangkan yang tadi itu. Adat dan tradisi jahiliyah, keyakinan-keyakinan sial, ganti dengan yang baik, yaitu ucapan perbuatan yang menimbulkan optimisme, bukan keyakinan sial yang menimbulkan pesimis, menjadikan orang itu lemah, ya, lemah semangat, lemah kejiwaannya, kepribadiannya, ya, lemah perbuatannya, aktivitasnya, jangan. Yang terbaik dan yang baik yang Islam datang dengannya adalah al-fa'lu, yaitu sesuatu yang menimbulkan optimisme. Para sahabat bertanya, apa itu al-fa'lu ya Rasulullah? Al-kalimatu salihah, yaitu kata-kata yang baik, yasma'uha ahadukum, yang didengar oleh seseorang di antara kalian. Seperti apa misalnya? Ya, kalau dalam syarah misalnya, menyebut orang yang sakit saja, bukan orang sakit, tapi yang sehat. Ya, ya salim. Ya. Wahai orang yang sakit. Ya, afwan, maaf. wahai orang yang sehat. Itu dalam bahasa Arab begitu. Ya, kita kurang lebih dengan bahasa kita, kata-kata yang membuat optimisme. Ya, sembuh insyaallah, ini sakit enggak berat insyaallah. Ya. Dalam waktu dekat bisa terobati biiznillah. Ya, kata-kata yang seperti itu. Ya. Jangan khawatir, ini hal yang biasa. Hal-hal yang membuat seorang yang sakit merasa optimis. Begitu pula yang sakit, ya, timbulkan pada dirinya optimisme. Ya, berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, jangan kita bagi yang sedang sakit atau yang sehat kepada yang sakit, memberitakan, menceritakan, mengatakan sesuatu yang membuat dia semakin down. Wah, ini sakit, ini berat, ini bahaya. Teman saya meninggal karenanya. Oh, sekarang sudah sekian yang meninggal. Nah, jangan. Ya, bukan begitu. Tapi besarkan hatinya. Besarkan kalbunya. Dan yang sakit pun harus besar diri. Artinya dalam arti, optimis tadi. Ya, membesarkan kalbunya. Berharap dari Allah Azza wa Jal, ya, bahwa semuanya insyaAllah akan baik-baik saja. Ya, biiznillah, semuanya dengan izin dari Allah Azza wa Jal. Kemudian, yang ketujuh dan yang terakhir, pesan bagi yang sakit, yaitu, bila Anda dalam kondisi di karantina atau di isolasi, ya, di masa-masa ini banyak yang seperti itu, banyaklah berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, berdoa, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, banyak orang yang mungkin baru pertama kali merasakan seperti itu, diisolasi, ibarat seperti di penjara. Ya, jiwa menjadi lemah, menjadi down, ya, akhirnya sakit jasmani, sakit rohani, psikisnya tertekan. Nah, hal yang seperti ini pada umumnya wajar terjadi, artinya biasa terjadi. Namun kita sebagai seorang muslim, sekarang bila ini terjadi pada diri kita, ya, hibur diri kita dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadikan saat itu ibarat seorang yang mungkin semacam orang yang sedang i'tikaf. Mungkin kita kenal i'tikaf, ya kan? Insyaallah kita muslimin tahu i'tikaf. I'tikaf itu apa? Menyendiri di masjid. Bahkan Nabi dulu di masjid, bukan hanya di masjid, membuat tenda khusus di masjid, menyendiri di dalam itu. Untuk apa menyendiri itu? Nah, untuk fokus ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya dalam kondisi sehat, beliau justru ingin menyendiri. Nah, sekarang bagaimana kita ketika sakit ini, ibarat kita terpaksa atau dipaksa untuk melakukan itu. Nah, anggap saja, ya, ini adalah kesempatan yang mau tidak mau saya harus melakukannya. Jadikan kesempatan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bersendiri dan berzikir kepada Allah punya keutamaan besar. Seorang yang bersendiri berzikir sampai menangis menjadi salah satu orang yang bakal dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla dengan naungannya di hari kiamat kelak di saat orang-orang kepanasan. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang Allah akan lindungi ketika tiada perlindungan naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antara mereka? Wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri dan kedua air matanya berlinangan air mata. Jadikan hadis ini sebagai harapan bagi saudara-saudara semua yang dalam kondisi sedang di karantina atau isolasi. Ya. Dan ayat Al-Quran disebutkan padanya, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, tidakkah dengan berzikir kepada Allah kalbu menjadi tenang. Dan Allah menyebutkan sebagaimana dalam hadis qudsi, wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau ada orang yang mengingatku pada dirinya, aku pun akan mengingatnya pada diriku. Nah, harapan ini semua menjadi harapan bagi kita semua. Saat kita bersendiri, manfaatkan kesempatan, berpikir kepada Allah, banyak berdoa, membaca Al-Quran, berzikir, bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita mungkin ada kelelahan, mungkin baca buku, beraktivitas yang baik, berolahraga, dan yang semisalnya. Ya. Dulu para ulama kita, bahkan Nabi Yusuf di penjara, tapi beliau kuat dengan kondisi itu, nggak kemudian stres. Karena menggunakan semuanya ini untuk kesempatan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, insya Allah justru kondisi itu menjadi kondisi yang baik, menjadi kebaikan, menjadi maslahat, menjadi kesempatan untuk membaca Quran, untuk menghafal mungkin ayat-ayat Al-Quran, beberapa ayat, beberapa surat, dan seterusnya. Nah, inilah yang terakhir yang menjadi pesan saya kepada saudara-saudara semua yang sedang diuji oleh sakit, sedang diuji dengan sakit. Semoga Allah Azza wa Jalla segera menyembuhkan kalian, menyembuhkan kita semuanya, menjaga kita, keluarga kita, saudara kita, teman kita, dan muslimin secara umum. Dan segera mengangkat wabah ini dari umat Islam. Semoga kembali aktivitas normal dan kita mengambil pelajaran darinya untuk kemudian taat kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepadanya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.